Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا أما بعد فأوصي نفسي أولا وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله عز وجل في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين والمسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali mendulang anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu. Takutan, kengerian, tidak aman terhadap kaum muslimin, maka ketahuilah Islam atau Allah Azza wa Jalla telah menurunkan agamanya untuk memberikan rasa aman kepada setiap hamba-hambanya dengan bimbingan-bimbingan agama. Seseorang bila mengerti tentang hakikat agamanya, dia tidak akan berani untuk berbuat zalim terhadap seorang pun atau terhadap dirinya, terhadap istrinya, terhadap anaknya, bagaimana lagi akan berbuat zalim terhadap masyarakat muslimin atau bangsa dan negara muslimin? Tidak akan. Kalau seseorang itu benar-benar mengerti tentang hakikat ilmu agamanya, maka dia akan memberikan solusi pertama kali pada dirinya dan akan bisa memberikan solusi buat orang lain. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, maka oleh karena itu orang Islam harus berilmu tentang agamanya. Orang Islam harus mengkaji dan mendalami agamanya. Karena betapa banyak, maaf-maaf, sebagai orang Islam banyak melanggar aturan-aturan agama. Aturan yang paling besar, malapetaka dan mara bahaya serta dosa yang paling mengerikan yang dilanggar adalah perbuatan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Pelanggaran yang sangat besar, segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati. Maka oleh karena itu, mari kita bersama-sama duduk sesaat, belajar mengkaji agama kita, agar kita benar-benar di saat mewujudkan dan menyuarakan kaitannya dengan agama kita atau mengamalkan kandungan agama kita, benar-benar terbangun di atas ilmu. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati, termasuk di antaranya adalah sebuah persaksian yang kita berikan di dalam hidup terhadap kalimat Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Ketika seseorang muslim dan muslimah mengucapkan kalimat ini, apalagi mengulang-ulangnya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka makna persaksiannya adalah dia berilmu. Karena seseorang tidak mungkin akan diangkat menjadi saksi kalau dia tidak mengerti persoalan, atau dia tidak akan berani memberikan persaksian kalau dia tidak mengilmui tentang apa yang dipersaksikannya. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, mari kita dalami bersama-sama sebagai bekal, sebagai modal kita terhadap sebuah persaksian kita sendiri terhadap syahadat yang kedua, yaitu wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Bersaksi bahwa Muhammad adalah utusannya Allah. Kalimat ini atau makna kalimat syahadat Muhammad Rasulullah, kita fahami bahwa Muhammad itu benar-benar utusan Allah, saya persaksikan. Apa yang terdapat di dalam kalimat persaksian kita terhadap Muhammad sebagai utusan Allah Azza wa Jalla? Pertama, kita dituntut tentang pengetahuan kita. Kita dituntut untuk berpengetahuan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Satu, untuk kita benar-benar jujur dalam memberikan persaksian. Yang kedua, kita dituntut untuk berpengetahuan tentang apa yang dibawa oleh utusan Allah Azza wa Jalla tersebut, agar kita memberikan persaksian benar-benar bersaksi di atas ilmu. Apa yang dibawa oleh beliau, kita harus mengilmuinya agar kita benar-benar jujur di dalam memberikan persaksian terhadap beliau sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu yang keberikutnya, di saat seseorang mengatakan bahwa saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah, berarti beliau tidak boleh untuk didustakan atau dilanggar bimbingan-bimbingan dan arahan-arahannya, atau ditinggalkan petunjuk-petunjuknya, lalu kemudian kita mengambil petunjuk atau bimbingan atau arahan guru-guru kita, alim-alim kita, ulama-ulama kita yang menyelisihi tuntunan dan bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberikutnya, bahwa kita tidak akan melangkah di dalam menjalankan agama ini kecuali harus berada dalam bimbingannya, dalam bingkai arahannya, dalam koridor petunjuk-petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Aduhai, betapa tinggi makna dalam persaksian seseorang Muslim terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, kita sering menggambarkan kalau misalkan kita berada sebagai pekerja di sebuah instansi, lalu datang utusan dari atasan, bagaimana kesiapan kita untuk menyambutnya? Bagaimana kesiapan kita untuk melaksanakan arahan-arahan bimbingan-bimbingannya? bagaimana kita harus melaporkan sesuai dengan kenyataan kalau tidak terdorong untuk melakukan kedustaan. Sekarang Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari terbaik manusia yang tidak mungkin dia akan membawa berita-berita dusta, yang dia tidak mungkin akan berbuat untuk kepentingan dirinya sendiri, yang dia tidak mungkin berbuat untuk mencari duniawi dari umatnya atau mencari sanjungan dan pujian dari umatnya. Benar-benar beliau membawa apa yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Segenap saudaraku kaum muslimin, sekali lagi, mari kita bersama-sama untuk belajar sekali lagi tentang hakikat persaksian kita terhadap Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Jangan sampai sekembalinya kita kepada Allah Azza wa Jalla dan disodorkan pertanyaan demi pertanyaan di antara pertanyaan yang disodorkan oleh Allah Azza wa Jalla sebelum tergelincirnya kedua kaki anak Adam. Madza kuntum ta'buduna wama ajabtumul mursalin. Pertanyaan yang pertama, apa di dunia dulu kalian sembah? Adakah harapan engkau gantungkan kepada selain Allah? Adakah bentuk kepasrahan hidupmu kepada selain Allah? Semuanya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Madza kuntum ta'budun? Apa yang dulu di atas dunia kalian ibadahi? Baik dengan amalan-amalan lahiriah kita ataupun amalan-amalan batiniah kita. Mampukah kita untuk menjawabnya? Dan bagaimana kita untuk bisa menjawab pertanyaan yang pertama ini? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan jawaban bahwa untuk menjawab pertanyaan Allah Azza wa Jalla, madza kuntum ta'budun, apa yang dulu kalian sembah di atas dunia, jawabannya bitahqiqi syahadati alla ilaha illallah. Dengan membuktikan, merealisasikan, mengaplikasikan yang dikandung di dalam kalimat la ilaha illallah. Sekali lagi kita sudah menggambarkan betapa banyak orang-orang yang gagal di dalam membuktikan persaksiannya terhadap kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, pertanyaan yang akan disodorkan oleh Allah Azza wa Jalla, wa madza ajabtumul mursalin? Bagaimana tanggapan kalian, jawaban kalian, penerimaan kalian terhadap para utusan-utusan Allah Azza wa Jalla? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jikalau kita benar-benar mewujudkan kejujuran di dalam hidup, memberikan persaksian terhadap kalimat Muhammad Rasulullah, inilah dia jawaban terhadap pertanyaan yang kedua. Membuktikan di dalam hidup tentang bahwa Muhammad sebagai utusan Allah, sebagai utusan bukan untuk didustakan, tetapi untuk ditaati segala perintahnya, untuk ditaati segala larangan-larangannya, untuk kemudian diterima berita-berita yang datang darinya. Dan yang ketiga terakhir, yang keempat. Tidak boleh kita mewujudkan pengabdian kepada Allah Azza wa Jalla. Kecuali harus dalam bingkai bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dikandung oleh kalimat syahadat Muhammad Rasulullah. Pertama, ta'atuhu fima amara. Mentaati beliau atas segala apa yang beliau perintahkan. Kalau kita membuka Al-Quran dari awal sampai akhir, kita bertemu dengan hubungan kita, bimbingan-bimbingan, perintah-perintah, memperbaiki hubungan dengan Allah Azza wa Jalla melalui ibadat. Keberikutnya, memperbaiki hubungan kita dengan syariat-syariat Allah Azza wa Jalla dengan pembelajaran halal dan haram di dalamnya. Sekaligus Allah Azza wa Jalla menjelaskan kepada kita adab, akhlak terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semua apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang telah disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, apa yang terdapat di dalam sunnah, perintah, ada larangan, ada berita-berita, ada bimbingan akhlak dan adab, semuanya itu pula datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang maaf-maaf, banyak orang yang tidak mau belajar Al-Quran. Tidak mau tahu tentang apa yang terdapat di dalam isi kandungan Al-Quran. Mungkin jarang dia membaca kitab sucinya, Al-Quranul Karim. Surat-surat kabar, berita-berita, media sosial. Dia bisa melek mulai dari pagi mungkin sampai siang. Atau terus berlanjut dengan media sosial, barakallahu fikum, bersama kitab suci Al-Quran. Tidak ada kesempatan di dalam hidup. Tidak ada waktu dia bersama ayat-ayat Al-Quran. Tentu ini adalah kekurangan yang sangat ma'asyiral muslimin dan muslimat yang saya hormati. Mungkin kita pintar untuk menjelaskan berita-berita. Ya belum tentu juga benar beritanya. Yang menimpa ya seluruh negara-negara mampu kita berbicara. Tetapi di saat berbicara tentang kitab suci Al-Quran, kita tidak punya sama sekali. Padahal kekuatan kita sebagai orang Islam ada di dalam Al-Quran. Kejayaan kita sebagai orang Islam ada di dalam Al-Quran dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jawaban dari semua problematika hidup ada di dalam Al-Quranul Karim. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Tapi kita menjauh darinya. Kita tidak mau mengkajinya. Kita tidak mau mengulangi membacanya. Maka ini tentu sebuah kelemahan yang sangat-sangat mendasar pada diri kita orang-orang Islam. Bagaimana kita akan bisa meraup sebuah kewibawaan hidup sementara pegangan hidup yang dengannya kita akan menjadi wibawa kita singkirkan di dalam hidup kita. Kita tidak pernah mengkajinya. Kita tidak pernah kemudian membacanya, ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Mungkin ada yang beralasan, saya tidak bisa membaca terjemahannya, tidak bisa mengerti bahasa Arab. Allahu Akbar. Pemerintah kita telah memberikan kemudahan. Mereka membuat sebuah barakallahu fikum penanganan khusus tentang Al-Quran dari urusan agama, menterjemahkan untuk kemudian bisa orang-orang di luar atau kita orang Indonesia bisa memahami apa yang terdapat di dalam Al-Quran. Sesungguhnya kita tidak punya alasan, ma'asyarul muslimin. Tinggal sekarang kemauan pada diri kita. Kalau ingin kebaikan di dalam hidup dan kelurusan hidup, maka jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Baca. Walaupun mungkin kita membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang. Sampai kita hafal terjemahannya. Sungguh betapa nikmat. Dan salah satu mukjizat terdapat di dalam Al-Quran, kita tidak pernah bosan untuk mengulang-ulanginya. Barakallahu fikum. Berbeda dengan membaca Quran. Ulangi, wis ada rasa bosan. Tetapi termasuk mukjizat Al-Quran, walaupun dibaca terus-menerus, kita tidak pernah bosan dengan bacaan itu. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslimin yang saya hormati, bahwa kalau kita ingin mengerti perintah, larangan, berita-berita berikut bimbingan-bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam, di dalam Al-Quran sudah ada, dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sudah ada. Barakallahu fikum. Sekali lagi, tinggal kita punya kemauan untuk belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita menganggap orang yang belajar Al-Quran dan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, kita lihat, kita pandang dengan mata sebelah. Seolah-olah tidak punya arti besar bagi perkembangan dan kemajuan negeri kita ini. Segenap saudaraku kaum muslimin yang saya hormati, sudah kita sebutkan di depan dan sering kita menyinggung bahwa solusi untuk menjawab semua problem yang terjadi di negeri kita ini dengan kembali kepada pengajaran kitabullah dan pengajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan, kita akan menjumpai, kalau kita memandang dengan penuh keadilan, bahwa orang yang belajar Al-Quran dan belajar sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengamalkan sebagaimana datangnya, mendakwahkan sebagaimana yang dimaukan oleh Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, berkontribusi terhadap negeri kita ini yang sangat besar sesungguhnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, mari kita bersama-sama untuk kemudian mengulangi kembali apa yang sudah kita pelajari dari pendidikan SD atau ibtidaiyah, atau kemudian beranjak ke tsanawiyah, atau mungkin sampai ke perguruan tinggi jurusan agama. Kita harus melakukan koreksian apa yang kita pelajari. Sesuaikah dengan bimbingan Al-Quran, bimbingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam? Karena betapa banyak, apalagi setelah masuknya ilmu filsafat dan ilmu kalam yang mengobrak-abrik hakikat ilmu agama yang datang dari kitabullah dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, banyak masuk ke tempat-tempat sekolah agama. Maka oleh karena itu, kita harus memberikan jawaban pada diri kita dan buat istri dan anak keturunan kita, dan memberikan jawaban buat negeri ini, bahwa dengan kembalinya kita kepada bimbingan Al-Quran dan bimbingan sunnah Nabi alaihissalatu wassalam akan menjadi jalan keluar dalam hidup baik individu ataupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, setelah ini semua saya akan mengangkat terkait dengan persoalan menerima wajib mengimani segala apa yang diberitakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Masuk akal berita itu atau tidak bisa kita masukkan ke dalam akal kita selama berita itu benar-benar dari Rasul alaihi salatu wassalam, wajib kita untuk mengimaninya. Salah satu contoh apa yang terjadi di masa Nabi alaihi salatu wassalam, beliau yang melakukannya dengan yaitu terjaga tidak dengan mimpi, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj, di mana bangsa Quraisy di saat itu mengingkarinya dengan pengingkaran yang sangat besar. Mereka tentang peristiwa itu dengan penentangan yang sangat besar. Kenapa mereka tentang? Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam memberitakan peristiwa Isra Mi'raj itu benar-benar dia kerjakan dalam kondisi terjaga, bukan mimpi. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, Isra dan Mi'raj yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mengambil sebuah amanat besar dari Allah Azza wa Jal. Di dalam sejarah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini termasuk hikmahnya adalah menghibur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah meninggal dua orang yang menjadi pembelanya di saat itu. Pertama, sang paman Abu Talib mati dalam keadaan kafir kepada Allah Azza wa Jal. Dan yang kedua, meninggalnya seorang wanita pejuang agama yang membela dan melindungi serta membantu beliau dalam suka dan duka. Dialah istri Khadijah bintu Khuwailid radhiyallahu ta'ala anhu. Lalu Allah Azza wa Jalla memanggil beliau melalui utusan Allah yaitu malaikat Jibril dengan menunggangi seekor binatang yang disebut dengan Buraq. Buraq, ingat, jangan sampai kita termakan perang ideologi. Mungkin bapak-bapak kami, ibu-ibu kami, ketika disebut Buraq, mungkin yang teringat adalah yaitu berbadan kuda, berwajah manusia, wanita cantik. Ini sesungguhnya sebuah bentuk penghinaan dan pelecehan terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai menghadap Allah Azza wa Jalla tidak lepas dari wanita. Sebuah pelecehan dan penghinaan. Tidak boleh ada orang Islam untuk menerima bahwa Buraq itu digambarkan sedemikian rupa. Na'udzubillahi min dzalik. Buraq itu adalah hasil perkawinan antara kuda dan bighal. Lebih tinggi, lebih besar dari khimar, keledai, dan lebih kecil dari kuda tunggangan. Itu Buraq. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati. Rasulullah alaihi salatu wassalam bercerita. Perjalanan dia untuk kemudian menuju Baitul Maqdis ditempuh dalam satu malam, lalu kemudian sisanya di malam itu juga Allah Azza wa Jalla memanggil untuk kemudian naik menuju Sidratul Muntaha, tempat yang tidak ada seorang pun dari makhluk Allah pernah dan bisa melewatinya kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Peristiwa inilah yang diingkari oleh kafir Quraisy, ditentang habis-habisan, dicela Nabi kita alaihi salatu wassalam dengan gelar-gelar gila. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu segenap saudaraku kaum muslimin, ini adalah salah satu informasi dari Nabi alaihi salatu wassalam. Insyaallah kita akan bahas dan lengkapi kisah Isra dan Mi'rajnya Nabi alaihi salatu wassalam, dan kita mengambil faedah yang sangat besar terkait dengan akidah dan keyakinan kita. Jangan sampai salah dan keliru terkait dengan di mana Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bis-shawab. Wallahu taala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.